Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di Kunci. Pagi ini kita ada peluncuran dan yang ngobrol santai, buku yang ditulis oleh Savitri Sera. Dia di sebelah kanan saya, yang paling dekat dengan saya. Judulnya Pramudya Anantatur, Luruh Dalam Ideologi. Nanti juga ada Katrin Bandel yang akan ya berbagi pendapat dia. Dia punya waktu 2 hari membaca buku ini, 2 malam. Jadi kita lihat nanti pendapat dia, kita dengar pendapat dia. Lalu mestinya sesuai dengan pengumuman yang kami sebar lewat email dan lewat website, mestinya ada Pak Ayib Rosidi. Tapi semalam dia berangkat, kemarin pagi dia berangkat dari Jakarta. Dia nyetir sendiri naik mobil, lalu kena macet 6 jam di Tol Cikarang karena ada demonstrasi buruh. Lalu akhirnya dia memutuskan kembali ke Jakarta. Jadi saya mewakili Pak Ayib minta maaf kepada teman-teman karena dia tidak bisa hadir di sini. Nah, buku ini baru terbit, selesai benar-benar dicetak beberapa hari yang lalu. Jadi teman-teman bisa berkesempatan membelinya lebih awal daripada di toko. Yang belum dapat kursi, Mas, ini di depan sini ada kursi, masih juga di belakang kayaknya masih ada kursi, sini bisa dibawa sini. Kita akan punya waktu ya sekitar 2-2,5 jam untuk ngobrol, lalu nanti ada makan siang. Jadi acara ini cukup santai. Nah, saya kira saya bisa mulai. Buku ini kurang lebih mulai kita bayangkan untuk terbit sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu. Saya kira waktu itu Bu Sab mulai menghubungi saya, mencari kira-kira siapa penerbit di Indonesia yang cocok gitu ya untuk menerbitkan buku dari tesis disertasi dia tahun 81 sebenarnya. Nah, jadi karena saya kira selang waktu yang cukup lama dari tahun 81 sampai 2012 itu buku ini mengalami pengurangan dan penambahan di sana sini untuk menyesuaikan dengan apa-apa yang terjadi sekarang dan juga menyesuaikan dengan apa-apa yang kita ketahui baru akhir-akhir ini ya, terutama tentang Pramudya dan juga tentang peristiwa-peristiwa sastra yang terjadi ya antara tahun 50-65 gitu ya. Sampai waktu yang lama sekali saya kira kita terutama anak-anak muda ini kan nggak punya kesempatan untuk mengakses informasi tentang karya-karya dari tahun 50 sampai 65 gitu ya. Baru sesudah reformasi kita punya banyak kesempatan untuk mengakses itu semua. Nah, buku ini saya kira kalau dalam versi aslinya disertasi tahun 81, saya kira mungkin salah satu studi yang paling awal gitu ya, paling awal yang cukup komprehensif gitu tentang karya-karya, secara spesifik tentang karya-karya Pramudya tahun 50 sampai 65 dan ditempatkan di dalam konteksnya dengan situasi ekonomi politik yang terjadi tahun-tahun itu 50-65 dan juga situasi politik kebudayaan saya kira yang juga terjadi di situ. Jadi kalau Anda membaca buku ini ada informasi yang sangat rinci tentang misalnya debat-debat sastra pada tahun-tahun itu dan bagaimana misalnya polemik sastra dan juga politik kebudayaan waktu itu mempengaruhi saya kira perubahan-perubahan gagasan dan juga pemikiran yang kemudian akhirnya menjadi bentuk karya sastranya Pram gitu. Tetapi juga esai, bukan hanya karya sastra. Nah, saya mau berterima kasih Bu Savitri mau hadir di sini. Kita bisa ngobrol dengan dia. Katrin juga terima kasih. Ini semuanya mendadak karena kita merancang sebenarnya mau agak mundur gitu, tapi waktunya nggak ada. Jadi waktu Bu Savitri datang 3 hari yang lalu, oke lah kita putuskan Sabtu ini aja kita bikin karena nggak ada waktu lagi, dan minggu depan kita akan ada peluncuran di Jakarta. Nah, saya kira saya mau minta Bu Savitri duluan untuk memberikan pengantar cerita tentang buku ini. Dan saya kira baik, kenapa setelah sekian lama gitu baru dijelaskan, baru buku ini terbit gitu ya, dari tahun 81/2012 baru terbit gitu. Apa yang mendorong dia untuk menerbitkan buku ini? Silakan Bu Sa. Terima kasih banyak rekan Antarusa. Sebelumnya Mbak ingin menjelaskan betapa terpesonanya pada organisasi di Jogja, organisasi grassroots swadaya masyarakat di sini yang berkembang dan bergerak sangat aktif ya, terutama yang karena dekat Mbak melihat organisasi Kunci Ikan dan Radio Buku. Dan kalau untuk bagi para peminat Pramudia yang ingin mengetahui banyak-banyak bahan-bahan yang sudah bercerai-berai, perpustakaan di Radio Buku cukup lengkap ya, supaya para peneliti sebaiknya kalau itu datang ke sana dulu sebelum kemana lagi gitu ya. Jadi mengenai buku tesis ini, dulu Mbak itu menjalankannya karena dimulai tahun 76 mulai penelitian, dan yang ditanya siapa penulis terbaik Indonesia waktu itu salah satu, dan Mbak pikir ya karena ikatan dengan tulisan-tulisan Pramudia sangat akrab semenjak Mbak masih usia muda. Pada waktu tahun 50-an itu cerita kanak-kanak tuh hampir tidak ada, dalam bahasa Indonesia tuh hampir tidak ada, dan orang tua Mbak itu agak kewalahan, buku-buku apa sih yang harus disodorkan untuk usia anak-anak SD. Dan kebetulan tulisan-tulisan cerita dari Blora yang mengenai anak-anak inem yang berusia 6 tahun, ada anak haram, ada macam-macam hubungan keluarga ibu dengan anak, dengan bayi, dengan yang bayi yang menangis, yang sudah hilang itu. Orang tua ibu yang masih dari lingkungan pendidikan, edukasi memberikan itu supaya dibacalah, ada artinya tidak untuk anak Jawa pada saat itu. Dan memang walaupun tidak mengerti betul-betul, terkesima juga waktu itu gambaran-gambaran Pramudia tentang keluarganya di Blora atau tentang gambar keluarga beliau apa keluarga karangan beliau itu tetap mengikuti dan kurang lebih membentuk pandangan dunia Mbak ini waktu sesudah dewasa, karena juga ada keluarga Pramudia, keluarga pendidik, keluarga yang di rumahnya itu banyak murid-murid yang in the kos, itu sama seperti keluarga di mana Mbak dibesarkan begitu. Jadi ada masalah ketegangan antara keluarga juga ada di sebut itu semua ya, kembali lagi jadi hidup begitu ya. Kenapa tertunda? Karena waktu waktu di luar negeri, dan pada tahun 76-77 kok rasanya sudah cukup lah kalau yang namanya penulis-penulis yang terkait pada Lekra atau penulis kiri di Gempur, kok sudah cukup mereka dihukum, sebaiknya harus di rehab kembali dipulihkan kembali, ditarik kembali ke masyarakat. Kalau enggak kan ya tidak menjadi seperti duri di masyarakat. Dan kebetulan Mbak itu dekat dengan rekan-rekan seperti Martin Alaida, Putu Oka Sukanta, dan Buyung Saleh yang namanya sudah ganti Purwadi Sastra. Jadi Pak Sitor, pamannya Saud, Pak Sitor, semua orang aku ditarikkan di apa ya, kita sering berbicara lama, nggak sampai malam lah, sampai berhari-hari. Suami saya juga waktu itu juga sudah ikut, dan bapaknya Dian, si Hersri juga pernah juga Dina. Jadi waktu itu Dina belum lahir ya, jadi ya lucu juga ketemu lagi seperti itu. Jadi terus, tapi agak Mbak itu kurang lah apa, bagaimana, agak inosen kalau menulis tentang Pramudia itu apa, akan dipojokkan ke sesuatu. Kita pikir karena penelitian ilmuwan, tapi kita pikir Mbak itu bisa jalan terus tanpa harus dikotakkan seolah-olah tidak bisa objektif begitu ya. Ya, seolah-olah penelitian seorang yang mengamati dianggap sudah, wah ini pasti ininya enggak benar, apa ininya, maksudnya itu gitu. Ya, jadi karena itu agak belum tahu lah, waktu itu harus tiap jalan aja. Baru sesudah selesai kita ada seminar di Jakarta, dan orang-orang lekra pernah juga mesti, siapa yang menulis tentang lekra mesti dianggap biang kerok namanya di Jakarta. Jadi ibu tahan-tahan, terus karena ada urusan keluarga, ada macam-macam, harus membesarkan anak-anak, anak bertambah dan sebagainya, tertunda lagi. Dan pikir lebih baik tunggu saja sampai nanti kalau suasana sudah lebih baik begitu. Tapi karena ibu jadi wartawan koresponden di Australia, kemudian di Prancis, sangat terbawa oleh situasi di sana, sibuk, jadi nggak ada waktu. Baru sesudah pensiun sekarang ada waktu lagi, dan kebetulan ada teman-teman wartawan. Jadi ini sebetulnya demi apa, berkat teman-teman, rekan-rekan di press, di media yang membantu banyak. Tentang bukunya lagi ya, kita makan tentang bukunya sedikit. Oh iya, kenapa judulnya dari ideologinya dibawa, karena terlihat walaupun yang diambil hanya cerita dari Blora yang masuk, karena cerita-cerita dari Jakarta kita angkat supaya jangan mengalihkan argumentasi, kelihatan ada perkembangan Pramudia dari yang sangat alergi terhadap politik yang mengganggu ketentraman keluarga, lama-lama melihat bahwa sampai ke tahun 65 itu perlu juga orang memakai kekuatan politik kalau ingin sesuatu perubahan ya, karena dunia modern memang politik itu salah satu prasarana dalam memperbaharui situasi yang kurang enak. Itu. Dan kebetulan dari proses itu terlihat juga di tahun 50-an bagaimana Pramudia itu yang Mbak catat, bagaimana Pramudia itu sangat tergenggam terkait pada diskusi pada saat itu, diskusi, dan itu perang dingin, jangan lupa, jadi mana segala sesuatu yang agak kekirian itu dianggap masih berbahaya untuk masyarakat ya. Dan itu tekanan ekonomi dan tren kebudayaan yang ke barat, yang dianggap ke barat-baratan pada waktu itu, atau bertubrukan dengan yang lokal, karena baru juga Indonesia juga baru merdeka pada saat itu. Jadi ada perdebatan-perdebatan yang sangat kuat antara 54 sampai 65 yang Mbak sudah telusuri dan dilihat beberapa pihak kiri dari kanan ke kiri, dan perdebatan itu di mana Pramudia terbawa atau membawakan diri ke arah itu yang ingin Mbak tekankan juga, bahwa Pramudia itu juga orang sosok yang mempunyai pandangan sendiri, dan boleh aja dia kalau mau berubah atau dia mau jadi lebih revisi lebih ke belakang, ya itu haknya dia, atau lebih progresif, hak setiap orang lah ya. Jadi itu ya namanya juga sosok yang mempunyai pandangan, jadi ya sudah berubah ini. Tergantung suasananya juga pada saat itu, tergantung perdebatan sastranya yang kuat. Barangkali ya Katrin. Ya. Bisa langsung ditambahkan oleh Katrin. Oke, ya. Hasil pembacaan dua malam. Ya. Terima kasih Antareksa, dan memang waktunya sangat singkat, jadi saya menerima buku ini hari Kamis. Jadi saya punya waktu ya hanya dua malam. Benar. Dan ya memang agak mendadak datang permintaan ini, dan tapi saya tetap sangat bersemangat. Pertama karena temanya memang sangat menarik ya, Pramudia. Saya juga beberapa kali sudah menulis tentang karya Pramudia, jadi tidak terasa asing. Kedua juga karena kebetulan Bu Savitri dan saya pernah bertemu sekali sekitar ya mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya, sekitar ya 15 tahun yang lalu. Jauh sekali, 90-an ya. Ya, 90-an. Jadi sekali di Hamburg pada waktu itu ada konferensi, dan walaupun bertemu hanya sekali itu, kemudian berkorespondensi lewat surat, belum ada email waktu itu. Saya merasa cukup akrab, sehingga saya merasa ya sangat senang punya kesempatan untuk bertemu kembali hari ini lewat buku ini. Nah, ketika saya membaca buku ini dalam dua malam, saya berpikir bahwa sebetulnya ini kan tema yang pada waktu itu mungkin belum digarap orang, tapi sebetulnya sekarang sudah banyak versi tentang kejadian-kejadian yang dikisahkan dalam buku ini. Di sini dengan fokus pada peran Pramudia, tapi juga ada semacam kisah secara umum bagaimana suasana dunia sastra tahun 50-an sampai 65. Ini menjadi fokus buku ini, dan ini bagian yang paling menarik dalam buku ini bagi saya. Apa saja yang terjadi, bagaimana peran kritik sastra, polemik sastra, apa yang terjadi. Dan sebetulnya seandainya ada banyak waktu, saya rasa akan sangat menarik untuk membandingkan dengan versi-versi yang lain. Misalnya dengan buku Keith Folger tentang tema yang sama, atau buku rekan saya di Hamburg, Martina Heinzke, yang menulis tentang angkatan 45 misalnya, yang juga ya tema yang sama kira-kira. Untuk melihat, membandingkan itu tentu saja tidak mungkin dalam waktu sesingkat ini. Jadi yang akan saya sampaikan hari ini lebih kepada kesan umum tentang fokus buku ini, dan tentang beberapa bagian yang bagi saya sangat menarik. Sedang untuk misalnya membandingkan detail-detail tentang kejadian historisnya, polemik yang terjadi pada saat itu saya tidak mungkin untuk melakukan dalam waktu singkat ini. Nah, memulai dengan struktur buku ini, seperti umumnya ya, sebuah buku akademis di awal setelah ya pendahuluan biasanya ada semacam bab yang memberi latar belakang pengetahuan untuk kemudian kita lebih memasuki pokok persoalan setelah itu. Dan disertasi ini pun mengikuti struktur yang sama. Di sini saya melihat ada dua bab yang berfungsi seperti itu, yaitu bab 2 dan 3. Sebelum kemudian lebih memasuki data yang sebetulnya sedang mau dianalisis. Nah, bab 2 dan 3 ini bagi saya menarik, apa yang dipilih sebagai latar belakang untuk kemudian memasuki cerita ini. Bab 3 mungkin sesuatu yang sudah terbayang, yaitu riwayat hidup Pramudya secara singkat. Ini saya rasa tidak terlalu mengherankan. Riwayat hidup Pram di sini lebih berfokus pada kehidupan pribadinya dari masa kecil, perkawinan dan sebagainya. Itu disampaikan secara singkat saja dulu sebelum kemudian memasuki peran-peran politisnya dan dunia sastra secara khusus. Nah, yang agak unik bagi saya adalah justru bab 2-nya. Bab 2 ini berbicara tentang sejarah kritik sastra Indonesia. Mulai dari peran Teo, peran H.B. Yasin. Nah, kenapa kritik sastra ini yang menjadi penting bagi sebagai latar belakang. Di sini ada satu kalimat yang bagi saya sangat menarik dan kemudian terjelaskan lebih jauh dalam pembahasan di halaman 9. Bu Savitri menulis begini, menajamnya kesadaran sosial Pramudya secara bertahap bukan saja buah dari kenyataan pahit yang ia alami dalam hal ekonomi, tetapi juga akibat dari keterlibatannya dalam polemik-polemik sastra. Jadi polemik-polemik yang terjadi di dunia sastra, juga kritik sastra yang baginya awalnya sangat tidak memuaskan, ini juga yang menjadi tempat dia berkembang secara intelektual, yang kemudian membuat dia menyadari adanya banyak ketidakadilan yang kemudian dia lawan. Ini hal yang saya rasa cukup menarik, yang belum tentu kita sadari kalau kita tidak melihat aspek itu secara khusus. Karena biasanya kan yang banyak ditekan adalah misalnya peran ideologi Marxis secara umum terhadap pengaruhnya terhadap Pram misalnya. Tapi ini lebih khusus melihat sejarah kritik sastra di Indonesia sebagai pengaruh penting terhadap kehidupan Pram. Nah, lalu setelah dua bab yang menjadi semacam latar ini, hidup Pram dalam sisa buku ini yang masih terdiri dari banyak bab ya, sampai 11 bab. Ini lebih menyoroti bagaimana dia terlibat dalam politik sastra di masanya. Jadi ya, perannya di sastra terutama. Nah, di situ juga saya rasa pembagian sebetulnya pembagian untuk membahas kehidupan pribadi Pram di bab 3 secara khusus dan kemudian tidak terlalu menyorotinya lagi, ini juga pilihan yang bagi saya menarik. Karena ini memang sesuatu yang saya rasa sulit ya dibahas. pentingnya faktor kehidupan pribadi bagi karir seorang sastrawan. Di satu sisi, lewat kehadiran bab ini diakui bahwa tentu saja kondisi pribadi dalam hidupnya, latar belakang keluarganya, perkawinannya, kesulitan ekonominya dan sebagainya punya pengaruh tertentu terhadap karirnya sebagai sastrawan. Tapi dengan kemudian di saat lebih membahas keterlibatan langsung dan karyanya dalam konteks sastra Indonesia pada tahun-tahun itu, ketika membahas ini Ibu Savitri tidak secara khusus mengaitkannya dengan hal-hal pribadi. Ini saya rasa adalah pilihan yang bijak, karena bagaimanapun kita harus mengakui bahwa kita tidak akan pernah tahu sejauh mana hal-hal pribadi ini membentuk atau mengarahkan seseorang. Dan saya rasa bisa sangat berbahaya kalau kita terlalu jauh menyimpulkan bahwa hal tertentu, pengalaman pribadi tertentu yang menyebabkan seseorang mengambil pilihan ideologis misalnya. Nah, ke sikap yang hati-hati ini sayangnya tidak saya temukan pada pengantar yang ditulis oleh Pak Ayib, di mana di satu tempat Pak Ayib mengatakan bahwa Pramudia merasa didesak oleh kebutuhan ekonomi karena memang kesulitan untuk menghidupi keluarganya, dan oleh karena itu dia merasa terdorong untuk bergabung dengan Lekra, untuk menerima tawaran orang Lekra untuk melakukan penerjemahan tertentu dan sebagainya. Ini saya rasa terlalu jauh, ini terlalu berani untuk menyimpulkan bahwa desakan ekonomi yang pribadi ini membuatnya mengambil pilihan ideologis tertentu. Nah, hal ini memang tidak terjadi dalam pendekatan Bu Savitri sendiri. Nah, kemudian sampai pada inti buku. Nah, buku ini menggabungkan dua hal. Di satu sisi, terutama yang dibahas dalam beberapa bab itu adalah perdebatan sastra yang terjadi dari tahun 50 sampai 65, dan khususnya peran Pramudia di dalam perdebatan tersebut. Yang kedua adalah pembahasan terhadap beberapa karya Pramudia. Kedua hal ini dikaitkan satu sama lain. Nah, bagi saya yang paling menarik adalah yang pertama ini, dan ini akan saya bahas lebih dulu. Yang menarik bagi saya dan agak unik ya, khusus dalam kaitan pembicaraan seputar Pram ini, adalah bahwa perdebatan-perdebatan sastra ini lebih dilihat sebagai sesuatu yang mempengaruhi Pram. Jadi fokusnya adalah pada bagaimana Pram dibentuk oleh perdebatan-perdebatan yang terjadi pada masa dia berkarya, lalu bagaimana dia berkontribusi di situ. Nah, ini saya rasa sangat cukup unik, karena dalam banyak pembahasan seputar Pram yang terjadi sebaliknya. Yang dilihat adalah peran Pram di dalam perdebatan itu, bagaimana Pram mengarahkan perdebatan itu, dan ini sering mengarah pada menentukan apa dosa dalam tanda kutip Pram atau apa kontribusi Pram. Nah, ini fokusnya sebaliknya, bagaimana Pram dipengaruhi oleh itu, sedang soal apakah ini dosa atau kontribusi, di situ saya rasa Bu Savitri agak menarik diri dan tidak tertarik untuk memasuki perdebatan ini, tapi lebih kepada usaha untuk memahami peran Pram di dalam perdebatan yang terjadi pada masa itu. Nah, hal yang menarik dalam konteks ini bagi saya adalah dalam penggambaran yang disajikan Bu Savitri di sini, proses kreatif Pram, juga kritik sastra yang terjadi pada masa itu, perang ideologi yang terjadi baik di dunia sastra sendiri maupun secara lebih luas dalam masyarakat dan di politik, semua ini terlihat sangat terkait satu sama lain. Jadi tulisan kreatifnya, novelnya, cerpennya tidak bisa dilepaskan dari tulisan-tulisan lainnya tentang kritik sastra, tentang peran sastra di masyarakat, tentang sejarah dan sebagainya. Semua ini menyatu, dan ini bagaimana menyatunya ini, apa bagaimana semua ini saling mempengaruhi, itu cukup sampai dengan jelas lewat kisah yang disajikan dalam buku ini, saya rasa. Nah, yang bagi saya cukup menarik di sini, karena saya rasa tidak banyak dibicarakan dalam tulisan-tulisan lain, adalah peran kritik sastra yang menjadi fokus dalam beberapa bab buku ini. Nah, misalnya tahun 50-an dikisahkan dalam bab 5 terutama. Di situ diceritakan bagaimana kelompok Lekra di awal pada tahun 50-an sampai 56 kira-kira berada di posisi yang relatif sulit, terutama karena mereka tidak memiliki kritikus sastra yang handal. Jadi kritikus sastra yang dominan pada masa itu adalah Habib Yasin, Theo, dan orang-orang yang sealirannya, yang sering disebut sebagai kritikus formalis yang memakai estetika borjuis. Ini dari bukunya loh istilahnya, dan istilah-istilah yang memang digunakan oleh orang Lekra dan Pram sendiri untuk menamakan ya kelompok kritikus yang dominan pada masa itu, dan satu-satunya kritikus yang dimiliki orang Lekra, yang membela orang Lekra, adalah Bakri Siregar. Yang lainnya ya tidak ada yang bisa benar-benar vokal sehingga menandingi orang semacam ya Habib Yasin misalnya. Nah, hal itu berkaitan dengan faktor pendidikan. Orang Lekra, baik penulis kreatifnya maupun kritikusnya, kebanyakan tidak memiliki pendidikan setinggi kelompok lawannya, sehingga mereka tidak bisa menyajikan argumen mereka dengan cukup meyakinkan. Nah, jadi tidak ada yang membela konsep-konsep mereka atau mengapresiasi karya-karya mereka. Nah, Pram kemudian, pada awalnya Pram lebih bergabung dengan lawan Lekra, katakanlah, dengan para seniman yang memakai konsep humanisme universal, tapi kemudian dia cepat mulai gelisah. Hal ini dikisahkan di bab tadi, dan mulai melibatkan diri juga di kritik sastra. Jadi saya merasa ini kontribusi menarik. Buku ini juga menunjukkan bagaimana keterlibatan Pram dalam debat-debat sastra dan dalam kritik sastra sendiri. Jadi bukan hanya berfokus pada tulisan kreatifnya. Nah, kenapa Pram melibatkan diri dalam kritik sastra? Padahal kelihatannya awalnya dia lebih berfokus pada penulisan kreatif. Pertama, karena dia sendiri merasa tidak dipahami. Nah, ini saya rasa menarik ya dari kisah yang disajikan dalam buku ini, bagaimana Pram ini bisa dibayangkan ya menjadi sangat gondok karena kok karyanya selalu dilecehkan, tidak dipahami, dipakai sebagai bahan untuk menunjukkan ya seperti inilah karya yang yang buruk ya, yang tidak berhasil ya, seperti ini ya, itulah bahan bahan yang dipakai adalah karya-karya Pram. Tidak terbayangkan sekarang ya gimana Pram itu begitu hebat bagi kita, tapi ya itu suasana yang digambarkan dalam buku ini, di mana Pram merasa tidak mendapat apresiasi. Nah, yang bagi saya menarik dalam buku ini, seandainya hanya sebatas ini, mungkin kita bisa merasa bahwa ya Pram berarti hanya tersinggung karena karyanya sendiri tidak dibilang bagus ya, dibilang jelek. Tapi Bu Savitri dengan cukup jelas menunjukkan dengan mengangkat beberapa contoh bahwa Pram punya alasan yang jelas mengapa dia merasa tidak dipahami. Bagaimana misalnya karyanya selalu dilihat dari dengan menggunakan kriteria yang justru bagi dia tidak tidak relevan dalam penyusunan sebuah karya. Misalnya selalu dilihat dari gaya tulis, juga dari bentuk karya, dari logika psikologis tokohnya, dan tidak pernah menghormati misalnya pesan-pesan yang mau dia sampaikan, isi apa yang penting bagi dia, apa yang menjadi ukuran bagi dia dalam berkarya, hal itu dia rasa tidak dipahami. Nah, karena itu dia sendiri turun untuk menjelaskan berbagai hal seputar itu lewat esai-esai yang dia tulis. Nah, di situ tentu dia tidak hanya berfokus pada ketidakpuasan apresiasi terhadap karyanya sendiri, tapi juga karya-karya rekannya yang lain yang punya ideologi atau ya pemahaman yang sama dan juga sama-sama tidak dihormati. Nah, di situ tentu yang sangat berperan adalah ketidakpuasan Pram terhadap dominasi apa yang disebut formalisme ya dalam buku ini, yaitu fokus pada bentuk, pada gaya tulis, dan bukan pada isi tulisan. Hal itu saya rasa cukup menarik karena perdebatan yang ya sangat serupa sebetulnya sedang terjadi pada masa sekarang di dunia sastra, sehingga perbandingan cukup menarik. Nah, lebih jauh lebih jauh melihat ketidakpuasan Pram ini, Pram juga melihat bahwa terjadi berbagai macam manipulasi di dunia kritik sastra dan perdebatan seputar sastra. Misalnya pada masa itu ada wacana seputar krisis di dunia sastra, krisis penulisan, gaya penulisan yang membuat karya-karya yang dihasilkan semua kurang memuaskan. Nah, wacana seputar krisis yang dihadirkan dalam tulisan-tulisan kritik sastra, menurut Pram, sekedar sesuatu yang sengaja diciptakan. Ini krisis ini tidak ada menurut Pram, tapi ini sengaja diciptakan oleh kritikus untuk mengalihkan perhatian sehingga hanya memperhatikan persoalan gaya, bentuk tulis, sedang persoalan yang sebetulnya harus diperhatikan menurut Pram adalah isi tulisan dan maksud atau pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh sebuah tulisan, bukan sekedar bentuknya. Dan juga krisis ini menurut Pram menciptakan, dan juga menurut kritikus Lekra yang lain, menciptakan semacam sikap pesimis yang melihat karya Indonesia seperti inferior dan tidak berhasil, dan hal ini menurut mereka tidak sesuai dengan keadaan Indonesia sebagai sebuah bangsa baru yang seharusnya berkembang dan optimis, bukannya langsung merasa minder seperti itu. Lalu manipulasi lain yang juga dilihat Pram kemudian adalah juga pengaruh luar, yang secara eksplisit disebut di sini adalah pengaruh Stikusa, sebuah program pemerintah Belanda yang mengundang penulis atau intelektual Indonesia termasuk Pram sendiri ke Belanda. Dan kemudian menurut Pram, mereka di situ dipengaruhi untuk lebih mengadopsi ideologi humanisme universal. Dan ini sebuah pengaruh yang manipulasi yang sengaja. Menurut Pram, dia menyebutnya dengan kata neokolonialisme. Jadi ya, di sini sudah ada perspektif perspektif pasca kolonial seperti ini sebetulnya dalam dalam kesadaran Pram di masa itu. Nah, saya rasa tentu pasti masih ada persoalan pengaruh luar yang lain dalam perdebatan sastra menjelang 65, tapi hal ini mungkin data seputar ini belum ada pada saat ditulis, saya duga. Dan hal ini mungkin sudah banyak diungkap sekarang oleh tulisan-tulisan lain. Nah, jadi ini keterlibatan Pram dalam kritik sastra. Nah, hal lain seputar kritik sastra dan keterlibatan Pram yang sangat menarik bagi saya, dan sebetulnya sudah saya ketahui sebelumnya tapi tidak pernah saya pikirkan secara eksplisit, adalah pengaruh tulisan kritisnya terhadap karya fiksinya. Nah, terutama sekali terhadap tetralogi. Kita tahu bahwa Pram sebelum menulis tetralogi sudah menulis tulisan kritis tentang karya Melayu Lingua Franca, juga tulisan-tulisan tentang sejarah yang kemudian ternyata menjadi latar belakang novel berikutnya. Jadi sebetulnya kalau dipikirkan cukup unik juga saya rasa, bahwa seorang penulis berperan sebagai kritikus membahas karya-karya tertentu, lalu ternyata penulis yang dia bahas ini dia angkat sebagai tokoh utama novelnya. Saya rasa ini kasus yang unik yang belum pernah saya temukan di dalam atau pada pengarang yang lain. Oke, ini yang bagi saya sangat menarik dari isi buku ini, terutama bagian-bagian yang membicarakan polemik sastra yang terjadi pada tahun-tahun itu. Yang hal lain yang bagi saya juga menarik di sini adalah betapa Pram hadir sebagai sebagai manusia, dalam arti ya memang manusiawi, seperti kata Bu Savitri tadi, ya dia juga manusia yang bisa berubah. Misalnya dia bisa kadang-kadang mengubah pendapatnya. Misalnya salah satu hal yang dikisahkan adalah bagaimana dia tahun 53 kalau tidak salah sempat sangat marah pada Habib Yasin, mengkritik dengan sangat kasar. Kemudian pada beberapa tahun setelah itu dia kembali menulis dengan mengapresiasi peran Habib Yasin sebagai kritikus yang tetap punya peran yang penting. Kemudian pada akhirnya dia telah pecah lagi dengan dan tidak bisa lagi menerima Abi Yasin sama sekali. Jadi ya ada peralihan yang terjadi di mana ya sesuai dengan konteks di masing-masing zaman dalam konteks-konteks tertentu dia bisa mengubah pendapatnya tentang hal-hal tertentu. Nah, kemudian saya ingin beralih sedikit pada aspek kedua tadi dalam pembahasan. Ini tadi fokus pada polemik sastra, politik sastra, tapi juga ada pembahasan karya dalam buku ini. Nah, dalam pembahasan karya, sebetulnya saya sedikit berbeda pendapat dengan apa yang disajikan dalam buku ini, terutama sekali menyangkut cerpen Dia Yang Menyerah yang dibahas dalam bab awal di sini, bab 4 ya. Nah, bab 4. Nah, ini saya rasa cukup penting karena sebetulnya pembahasan ini penting sebagai bagian dari argumentasi keseluruhan buku ini, di mana yang saya tangkap adalah bahwa menurut Bu Savitri dan juga mungkin menurut Pak Ayib yang menulis pengantarnya dan menurut cover buku yang menyajikan semacam ya ringkasan tentang maksud buku ini. Nah, maksud buku ini menurut cover buku adalah untuk menjelaskan kenapa Pramudya Antanandatur bisa menjadi kiri. Bagaimana ini terjadi? Dan salah satu poin penting dalam argumentasi adalah bahwa dia awalnya tidak kiri. Pada cerpen Dia Yang Menyerah, hal ini ditunjukkan. Sebentar. Dan judul bab ini adalah Dia Yang Menyerah, Idealisme Politik Yang Mengancam dan Budaya Nerimo Yang Menyelamatkan. Nah, di situ dari judul sudah terlihat bahwa menurut Bu Savitri dalam cerpen ini idealisme politik khususnya komunisme di sini masih dilihat sebagai sesuatu yang mengancam dari perspektif Pram, dan justru budaya Jawa di sini khususnya nilai nerimo yang dipandang sebagai hal positif. Dan kemudian digambarkan betapa Pram setelah itu beralih menjadi lebih ideologis, mengubah pendapatnya tentang ideologi dan akhirnya menjadi komunis. Nah, kebetulan saya juga pernah menulis tentang cerpen yang sama dan ini bagi saya hal yang menarik karena saya rasa bahwa perspektif kami berdua berbeda di situ karena berangkat dari konteks yang berbeda. Bu Savitri di sini melihat cerpen Dia Yang Menyerah yang merupakan salah satu cerpen awal Pram dalam kerangka karya Pram secara umum, secara keseluruhan di mana ada perkembangan. Sedang saya dalam sebuah esai pernah membandingkan cerpen Pram ini dengan sebuah cerpen Umar Khayyam, Sri Sumarah, yang sebetulnya mengangkat tokoh perempuan yang mirip kan namanya juga sama Sri, dengan nilai yang sama ya, Sumarah atau Nerimo, ini nilai Jawa yang sama yang dipersoalkan dalam kedua cerpen ini. Nah, di situ tentu saja ada kesimpulan yang berbeda kalau melihat karya ini dalam konteks karya Pram secara umum dan dalam perbandingan dengan karya katakannya ya orang yang berbeda aliran dengan Ram. Nah, di situ saya rasa mungkin ada titik temu yang bisa ditemukan dalam dari dua perspektif yang berbeda di sini. Nah, kalau yang saya baca dari analisis dalam buku ini, nah di situ salah satu hal yang menjadi penting adalah bahwa dalam dia yang menyerah ini ada tokoh perempuan yang komunis secara eksplisit mengikuti kelompok merah yang disebut di sini ya, tidak disebut secara langsung komunis tapi merah ya. Dalam cerpen ini yang di sini digambarkan sangat negatif. Jadi tokoh utama cerpen ini seorang gadis remaja yang berusaha untuk menyelamatkan keluarganya, sedang kakaknya mengikuti kelompok komunis ini dan berlaku kejam dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi di sini memang jelas bahwa bahwa memang komunisme digambarkan secara tidak simpatik. Hal itu justru tidak begitu saya perhatikan, harus saya akui, dalam analisis saya. Jadi saya merasa menemukan hal yang menarik di sini, ya benar. Bahwa di sini tampak Pramudia memang belum komunis. Dan dia sendiri seperti yang diceritakan Ibu Savitri kemudian dalam buku ini, dia sendiri kemudian mengakui bahwa pada awal ketika dia menulis cerpen ini dan cerpen-cerpen awal yang lain, dia mengenal komunisme hanya dari buku-buku orang barat dan mendapat persepsi yang salah. Jadi memang benar Pramudia belum komunis pada saat ini, saat menulis ini. Tapi hal lain yang disampaikan dalam bab ini seputar nilai Jawa ini, nilai menyerah, nilai nerimo, ini yang membuat saya agak kurang sepakat di sini. Nah, di sini nilai nerimo digambarkan sebagai nilai positif karena dalam cerpen ini memang nilai nerimo yang digunakan oleh tokoh utama untuk bertahan ya, bisa membuat dia selamat sampai di akhir cerita dan bisa membuat keluarga ini bertahan sampai di akhir. Nah, saya melihat ketika membandingkan cerpen ini dengan cerpen Umar Khayyam, dalam cerpen Umar Khayyam, Sri Sumarah Nerimo atau Sumarah itu digambarkan sebagai semacam identitas yang sejak kecil ditanamkan pada tokoh Sri Sumarah sebagai tokoh Jawa, dan nilai ini memang digambarkan sangat positif. Kemudian dalam cerpen ini juga terdapat pesan seakan-akan nilai ini sama sekali tidak bisa dipertemukan dengan konsep-konsep Marxis atau komunis. Jadi di situ ada adegan misalnya bagaimana Sri Sumarah menjual tanahnya pada seorang tuan tanah dalam istilah ya istilah orang PKI pada masa itu, dan melakukan itu dengan ikhlas katakanlah, lalu merasa tidak ada persoalan, lalu kemudian menantunya mempersoalkan itu, menantunya yang komunis mempersoalkan itu lalu melawan si tuan tanah ini. Nah, di situ terlihat bahwa kedua nilai ini seakan-akan tidak bisa bertemu, dan si menantu yang komunis digambarkan sebagai orang yang sangat tidak sopan, digambarkan secara negatif dan sangat direndahkan katakanlah. Nah, di hal yang sama tidak saya temukan dalam cerpen Pram. Dalam cerpen Dia Yang Menyerah ini, si tokoh utama, seorang gadis remaja ini, menyerah karena terpaksa. Keadaan begitu buruk sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyerah pada nasib. Dan hal itu saya rasa memang digambarkan sebagai satu-satunya cara dia bertahan, tapi bukan sebagai hal yang positif. Nah, di situ mungkin kritik Pram ke arah Marxis untuk sebuah perubahan memang belum ada. Tapi yang saya lihat adalah kritik Pram terhadap ketidakadilan itu sudah hadir. Dia merasa bahwa ini tidak adil. Kenapa seorang gadis remaja terpaksa untuk sepenuhnya meniadakan semua keinginannya, menahan diri terus-menerus, menyerah pada keadaan, padahal seharusnya tidak seperti ini. Nah, di situ satu contoh yang saya ingat dari cerita ini, misalnya dalam serba kekurangan, si kakak yang pada waktu itu masih hidup dengan keluarga itu mengeluh tentang keadaan yang ada, lalu si tokoh yang menyerah ini, si Sri ini, mengatakan, ya hitung-hitung tirakat, ya karena nggak ada makanan ya tirakat. Ya, ini sebuah kritik saya rasa, di mana tokoh ini digambarkan terpaksa sampai pada semacam kebijaksanaan yang terlalu dini gitu, sebagai seorang gadis remaja yang terpaksa meniadakan segala keinginannya untuk karena memang keadaan tidak mengizinkan. Jadi ya kalau di sini ya saya merasa ada sedikit perbedaan pendapat antara kami berdua seputar orientasi cerpen ini, sehingga saya merasa bahwa walaupun memang Pram bisa dikatakan di awal belum mengenal komunisme, belum mengenal Marxisme, lalu baru mengenalnya dan melibatkan diri, toh saya merasa Pram sebetulnya dari awal konsisten, karena dari awal dia merasa ada persoalan ketidakadilan ini, tapi perangkat untuk mengungkapkan hal ini secara lebih sistematis mungkin baru kemudian dia temukan dalam dalam pendekatan Marxis. Sehingga ya saya rasa di sini mungkin dari awal saya ingin mengatakan dari awal sebetulnya Pram kiri saya rasa. Tapi ya hanya sudah bakatnya gitu. Ya, bakatnya tapi baru menemukan ya kedekatannya dengan ideologi kiri, dengan tulisan-tulisan Marxis dan sebagainya setelah perkenalan. Tapi kalau dikatakan bahwa dia pada awalnya tradisional Jawa, kok saya kurang sepakat di situ. Karena saya rasa kritik terhadap budaya Jawa itu menjadi bagian yang sangat penting dalam karya Pram saya rasa, terutama ya dari konsep-konsep seperti Nrimo tadi. Saya rasa kritiknya terhadap ini ya sangat sangat kuat sejak ketidakadilan itu ya, ketidakadilan dan semacam ya penggunaan mungkin filsafat Jawa untuk menghilangkan kesadaran terhadap ketidakadilan ini saya rasa menjadi persoalan terus-menerus bagi Pram. Ya. Bagaimana ya apa misalnya kata tirakat bisa dipakai untuk menghilangkan seakan-akan ya dengan menggunakan kata itu kelaparan itu menjadi semacam laku spiritual yang positif. Nah, ini kan enggak benar. ya ini sekedar satu hal yang di mana saya berbeda pendapat supaya tidak hanya memuji buku ini. Lalu mungkin sebagai kesimpulan ya, karena saya rasa buku ini tentu harus dilihat dalam konteks zaman dia ditulis juga ya, versi aslinya ditulis tahun 81 ya, sudah 20 tahun yang lalu. Dan saya rasa untuk buku yang ditulis pada tahun ini pendekatannya sangat menarik karena fokusnya pada perdebatan-perdebatan sastra dan bukan sekedar membahas teks karya misalnya yang sering terjadi pada tahun-tahun itu kan masih kuatnya ya pendekatan-pendekatan yang menganggap politik sastra atau segala sesuatu yang di luar teks itu tidak pantas dibahas, itu masih kuat di pada masa itu, sehingga ini saya rasa sangat menarik untuk pendekatan pada tahun itu. Nah, walaupun begitu tentu saja dengan berkembangnya masa ya pendekatan kita saat ini akan berbeda. Nah, terutama pada tahun 80-an itu atau 70-an saat ditulis, tentu pendekatan pasca kolonial belum ada ya. Waktu dulu kami bertemu di Hamburg pun saya belum kenal dengan penulis-penulis teori pasca kolonial. Dan hal itu saya rasa tentu akan berbeda pada kalau pada saat ini kita membahas Pram ya, yang paling relevan bagi saya ya justru pendekatan pasca kolonial itu. Dan saya rasa itu juga akan sedikit mengubah perspektif dalam melihat ya konsistensi karir Pram tadi ya, di mana di sini terlihat dia mendekat ke Marxisme, kemudian terlihat seakan-akan menjauh kembali. Saya rasa sebetulnya yang memberi benang merah dalam karya Pram itu ya ketertarikannya pada isu-isu sejarah dan neokolonialisme tadi, pengaruh kolonialisme sampai saat ini. Itu yang menjadi salah satu isu penting yang tentu saja masih sulit dilihat pada masa itu ya, karena perangkat teoritisnya belum hadir pada masa itu. Jadi ya ini mungkin dari saya tentang buku yang sangat menarik ini. Terima kasih Catherine atas pembacaan yang saya kira sangat menarik dan lengkap gitu, meskipun dia menyebut akan jauh lebih menarik lagi kalau dibandingkan dengan karya-karya yang lain, yang juga saya kira buku-buku kayak karyanya Kate juga mulai muncul sesudah selepas tahun 80-an ya. Yeah. Saya kira itu juga akan sangat menarik, dan pada hari-hari ini sebenarnya juga terbit satu kajian tentang Pramutia oleh seorang peneliti dari Korea. Oh, yeah. Yang baru terbit pada hari-hari ini gitu. Mungkin itu justru pekerjaan kita sesudah membaca buku ini, jadi kajian yang menarik. Lalu juga yang saya catat disebut oleh Catherine, betapapun pendekatan atas konteks gitu, mendekati konteks sosial, ekonomi, politik itu mulai lazim saya kira, terutama kalau di Indonesia sesudah reformasi saya kira itu mulai lazim gitu, meskipun tidak banyak tulisan, toh sampai sekarang pendekatan semacam ini saya kira masih diperlukan gitu. Apa-apa yang terjadi pada tahun 50-an dan sampai 60-an pertengahan saya kira masih relevan. Tadi Catherine juga menyebut untuk melihat keadaan yang sekarang ya, polemik sastra dan juga posisi-posisi di dalam politik sastra dan kebudayaan. Saya kira ini bisa jadi buku yang menarik untuk kita memulai satu kajian yang baru gitu ya. Tidak harus tentang Pram gitu, tapi bisa tentang yang lain. Saya kira memang sejumlah besar kita hampir semuanya belum membaca buku ini gitu. Tapi silakan mengajukan pertanyaan atau menambahkan informasi atau mengajukan ya kritik kepada teman-teman yang hadir di sini di depan. Saya beri kesempatan langsung aja deh 2-3 orang kalau saya boleh menambahkan dulu. Boleh, silakan. Catherine, memang Pramudia dari mula selalu salah satu pengarang Indonesia yang kritis terhadap tradisi Jawa. Memang dia itu tidak pernah, walaupun dia yang menyerah itu ya, memang kritis, sudah memang kritis. Jadi gak banyak penulis Jawa yang kritis terhadap masyarakatnya itu. Dan kebetulan aku pernah ditanya tempo hari mengenai ide Pramudia tentang feodalisme Jawa. Ya, itu sangat-sangat keras sekali. Ya, jadi di situ sebelumnya belum ketara, tapi sudah kelihatan dalam perburuan, kelihatan ada masyarakat Jawa itu tidak bersatu begitu, tidak harmonis begitu, tidak satu gitu ya, tapi beragam. Nah itu memang ya itu betul salah satu yang sangat kuat dari Pramudia, dan itu konsisten. Ya, itu yang konsisten. Apakah itu karena orang tidak perlu menjadi Marxis untuk melihat itu? Hanya saja cukup cukup apa jeli, ya. Nah, yang jadi itu yang juga harus tetap cukup jeli, tidak perlu dia sadar peka bahwa ada ketidak senjangan. Ya. Kalau kata Catherine tadi, sejak mula menurut dia Pram sudah kiri sejak mula. Iya kan? Sejak mula sebenarnya Pram sudah kiri gitu. Tetapi mungkin karena politik yang berubah gitu ya. Dia tiba-tiba punya jabatan yang sangat penting gitu ya di dalam konstelasi politik kebudayaan. Saya kira dari kiri gitu menjadi semakin kiri, saya kira. Itu menjadi lebih eksplisit, saya kira, dengan jabatan posisi yang dia miliki. Ayo teman-teman silakan, ada beberapa orang, Mbak dia berdiri ya biar kelihatan dan sebutkan namanya. Terima kasih. Saya sangat tertarik dengan diskurs land and right. Ketika memposisikan politik kritiknya Pramudia, disebutkan dari awal sudah kiri, kemudian ada bisa dibutuhkan, ada semacam perubahan. Saya tertarik melihat dikotomi ini, seolah-olah ada semacam lokasi yang netral di antara itu. Atau kalau kita fokusan to the dominant. Nah, saya ingin menanyakan lebih lanjut, terutama berkaitan dengan pembahasan pada chapter 5 yang mengatakan bahwa quote bahwa tidak ada penulis lekra yang punya pendidikan tinggi. Nah, saya ingin menanyakan what kind of education, like pendidikan tinggi yang bagaimana yang diwacanakan? Apakah pendidikan sastra tinggi dalam golongan H.P. Yasin itu dikategorikan secara genre? Atau berdasarkan historiography of their own education? Itu yang saya tanya kepada Catherine. Tapi yang soal apa? Left and right, saya sangat ingin belajar. Terima kasih, saya kira nanti kita sambung lagi biar nggak pindah. Oke, kita sekarang topiknya ingin ditanyakan Mbak Tia soal lokalisasi kiri dan kanan gitu ya, dan politik di balik lokalisasi kiri kanan itu yang satu, dan yang kedua soal yang disebut buku ini, saya kira bukan hanya di bab 5, di bab yang lain juga disebut soal pendidikan formal para penulis lekra dan atau orang-orang di luar kelompoknya Yasin nih. Mulai dari Catherine dulu mungkin. Oke, ya, persoalan kiri ya, saya tadi yang mungkin sedikit polemis saja mengatakan Pram sudah kiri dari awal. Maksud saya sebenarnya begini, saya merasa khususnya dalam konteks perdebatan sampai saat ini ya, di mana Pram kemudian kita tahu katakanlah dikalahkan setelah 65 lama di penjara, dan sampai sekarang perdebatan seputarnya ya belum berakhir. Di mana saya merasa kalau kita mengatakan Fram itu di awal sebetulnya katakanlah tidak punya orientasi politik, lalu atau bahkan ya tradisionalis katakanlah. Nah, kemudian karena berkenalan dengan Lekra, dia menjadi kiri, kira-kira begitu. Nah, itu saya rasa sedikit kurang tepat dan juga ya agak riskan pendapat seperti ini, karena ini seperti membenarkan tuduhan terhadap Ram bahwa dia membiarkan dirinya diperalat, dan saya rasa ini sama sekali tidak terjadi. Nah, yang saya maksudkan dengan dari awal sudah kiri, maksud saya sebetulnya sebagai penulis muda yang mungkin bacaannya masih terbatas, ya tentu saja Pram belum Marxis karena tidak berkenalan dengan tulisan-tulisan itu, dan mungkin bahkan seperti menurut pengakuannya sendiri, ya dia membaca awalnya tentang Marxisme, tentang komunisme dari perspektif orang yang mengkritiknya, sehingga mungkin dia terpengaruh. Tapi dari pandangan-pandangannya, sebetulnya dia punya kepedulian terhadap penderitaan kaum marginal, terhadap persoalan kelas, persoalan ketidakadilan dan sebagainya. Ini sebetulnya bisa kita lihat sudah hadir dalam karya-karya awalnya, sehingga kemudian dia merasa cocok setelah bertemu dengan tulisan-tulisan kiri yang memang Marxis, komunis. Jadi bukan karena membiarkan dirinya diperalat, apalagi hanya karena desakan ekonomi, lalu kemudian dia masuk ke kelompok tertentu, bukan itu. Tapi ya karena memang di situ dia menemukan ideologi yang sudah cocok dengan apa yang sebetulnya sudah diyakininya sebelumnya. Nah, itu maksud saya dengan mengatakan dia kiri dari awal. Nah, kemudian soal pendidikan para penulis Leka, ini saya rasa sebetulnya lebih cocok dijawab Bu Savitri, karena Savitri yang punya datanya ya. Kalau boleh jelaskan. Pada waktu kami baru mereka di tahun 50-an itu, pendidikan yang dianggap itu hanya pendidikan formal, pendidikan yang berorientasi pendidikan nasional, tapi berorientasi dengan metode-metode yang sudah diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Jadi itu ada akibat. Jadi seperti lulusan pesantren belum dianggap sesuatu, dan pendidikan lokal yang katanya hanya sampai SD atau sampai SMP dianggap kurang, padahal setiap proses pengetahuan itu kan tidak berhenti. Setiap orang itu kan bisa secara formal dan tidak formal. Dan karena itu juga bagaimana pentingnya organisasi non-formal seperti ini membantu siapa-siapa yang di luar jalur itu bisa bertambah. Dan ya, setiap orang mempunyai kontribusi sedikit, tidak perlu hanya harus ijazah sekolah formal. Nah, pada saat itu kebanyakan orang-orang lekra apalagi yang bukan mereka tidak terkenal politik sebetulnya di Jawa Barat, seperti teman-temannya Pak Aib Rosidi, sesungguhnya banyak itu ya mereka penulis yang baik, tapi dengan keterbatasannya ada, tapi kan ya punya kontribusi sendiri. Mungkin mungkin Catherine maupun Besar bisa komentar soal pendidikan itu. Saya kira kalau saya ingat-ingat lagi membaca buku ini, konteksnya kan waktu itu karena mereka tidak berpendidikan formal cukup tinggi, itu para penulis lekra ini, mereka seringkali kalah dalam tanda kutip ketika beradu argumen, gitu ya, dalam konteks kritik sastra yang menggunakan tentu saja konsep-konsep yang lebih abstrak dan canggih itu, dalam konteks juga teori-teori sastra yang sebenarnya diimpor kan dari luar, konteksnya seperti itu saya kira. Nah, apakah juga mungkin ini satu tambahan pertanyaan, apakah dengan demikian lekra waktu itu kurang lebih punya fungsi menggantikan pendidikan formal ini? Kalau iya, ada peranan, masukan, kontribusi itu dan mengarahkan. Ya ini karena narasumber ibu yang seperti siapa itu, yang tidak bukan kartu mengikut kartu partai ya, dan mereka menganggap apa sangkut pautnya mereka dengan partai ya, mereka mempunyai kesibukan sendiri dan mereka mempunyai pandangan bagaimana memajukan masyarakat tersebut ya, mereka kalau menurut mereka ya kontribusi penulis-penulis lekra mendekatkan para cendekiawan dengan masyarakat lokal, karena yang satunya lagi, grup yang satunya lagi agak awang-awang di atas, ya, jadi agak tidak akrab dengan sesuatu masyarakat lokal. Yang sekarang ibu merasa terus sangat-sangat kesima bahwa ini ada takut sekarang organisasi semacam ini semacam putra ya yang mendekatkan, jadi harus begitu kan tidak berpendidikan. Ini saya rasa sebetulnya sangat menarik ya, kesadaran yang ada pada pramudia atau pada lekra pada masa itu untuk melihat bagaimana kritik sastra juga pengajaran sastra di universitas di sekolah-sekolah itu mempengaruhi standar estetika pemikiran orang secara umum, dan ini saya rasa justru bisa dikatakan hampir dihilangkan oleh sekian tahun Orde Baru, sehingga pada saat ini pun ini baru sedang muncul kembali, dan kita masih sering menjumpai orang yang sekedar mengatakan ya kan kita bisa menilai sendiri sebuah karya itu baik atau tidak, seakan-akan itu bukan tidak ada standar yang sudah sampai pada kita lewat pendidikan yang kita terima. Nah, hal itu disadari oleh mereka sehingga mereka merasa bahwa karya mereka ini tidak diapresiasi bukan karena jelek, tapi karena standar yang diajarkan pada mayoritas pembaca ini tidak sesuai dengan ideologi estetika yang mereka pegang. Nah, hal seperti ini saya rasa saat ini baru mulai diperjuangkan kembali, dan ini sempat sama sekali hilang. Kalau boleh saya tambahkan juga, ada satu cerpennya Pramudia dari Cerita Jakarta itu Kecapi, yang menjadi bahan perdebatan sangat seru di tahun 50-an. Di dalam cerita Kecapi itu ada penyanyi Sunda yang buta, pengamen lah ya, di Braga. Iya, terjadi, dan bagaimana nyanyiannya itu dalam bahasa Sunda, keterasingannya di kota kan dari desa masuk kota tidak diapresiasi. Ya. Jadi proses itu ya kak, untuk pembaca di Jakarta seolah-olah padahal lebih banyak penduduk pribumi di Jakarta itu juga orang baru datang ke Jakarta, tidak tidak dapat menyadari bahwa itu. Jadi itu tulisan kecapi dari Pramudia pada waktu itu dikritik sebagai salah satu tulisan yang paling buruk. Ya padahal kalau menurut itu ada sesuatu dari situ yang dipertengahkan. Dan musik kecapi, bagaimana anehnya kecapi, uniknya dari Sunda, tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dihargai dan proses. Baik, terima kasih. Mungkin menyebut nama dan yang lain belum dikenal. Terima kasih. Nama saya Mungkin yang tadi saya senang sekali dengan kutipannya Kapri. Cuma tweet tadi, Pram itu kiri sejak awal atau kiri sejak orok gitu. Tentang pendidikan di Lekra itu memang saat itu pendidikan luar sekolah lagi ngetren gitu, homeschooling gitu. Tapi menurut bagi saya pendidikan di pendidikan waktu itu oleh teman-teman kiri itu diambil oper oleh partai. Diambil oper oleh partai, karena itu PKI punya sekolah namanya Sekolah Al-Fahm misalnya, untuk pendidikan tentang sosial. Jadi kalau dianggap perguruan tinggi nggak punya apa, tapi maksudnya UI, masuk UI, PKI itu jarang ada dari UI. Kalaupun ada ya berdebat dengan orang UI gitu. Misalnya untuk meningkatkan kapasitas mereka, partai juga menghubungkan ke semua negara sosialis. Makanya ke Cina ada, ke Yugoslavia, Jerman Timur, ke Soviet gitu. Jadi itu dijaring oleh partai itu. Jadi ada program partai. Mungkin satunya partai di saat itu adalah peduli sekali dengan pengarangnya. Jadi bukan menyekolahkan mereka ke sekolah formal, tapi menjaringkannya ke dunia internasional. Karena itu program partai PKI itu ada program penerjemahan itu, jadi 4 jalur penerjemahan itu bahasa Indonesia ke bahasa apa, bahasa internasional. Satunya partai waktu itu hanya PKI. Karena itu banyak sekali apa terjemahan bahasa karya-karya sastra Indonesia itu ke luar negeri. Ada juga yang ke bahasa daerah, bahasa asli, bahasa daerah. Ada 4 jalur saya kira itu. Itu program partai. Jadi langsung diambil alih oleh partai. Masalah peningkatan kapasitas personal itu diambil partai. Jadi bukan sekolah formal macam UI gitu kan. Dan ada satu lagi Undra namanya, Universitas Rakyat. Kalau di Jogja itu dekat, sekarang dipakai SD Kepatihan itu di Pasar Gasem. SD Kepatihan itu Undra di situ. Jadi SD di Pasar Gasem. Untuk Bu Safitri, saya sangat tertarik di halaman 132 tentang novel. Itu menurut saya sangat aneh misalnya ya, ketika KSSR yang dibuat oleh PKI itu memilih Pramudia sebagai untuk presentasi tentang novel. Karena setahu saya di masa Pram resmi masuk Lekra tahun 58 itu hanya satu novel yang dia ciptakan, yakni halaman serat apa yang Banten Selatan itu kemudian didramakan oleh Utu Oke itu di Sadur menjadi orang-orang baru di Banten Selatan dan dicekal di Riau itu waktu dramanya itu nyaris orang Lekra itu kurang sekali memproduksi novel, hampir nggak ada, mungkin karena novel terlalu lambat untuk merespon situasi atau lambat untuk berpolemik atau seperti apa gitu. Produksi novel sangat rendah. Titiknya kayaknya nadir, kayaknya kan diperhatikan novel itu. Makanya kalau lihat kutipannya Bu Safitri pada tahun 65 ya. Dan waktu itu setahu saya novel itu nggak pernah terbit. Yang disayembarakan itu. Karena ada sayembara novel tahun 64 itu nggak pernah terbit. Jadi Lekra itu sesuai dengan kutipan di sini cuma dapat 3 halaman tentang novel gitu. Dan waktu itu dan data ini baru saya lihat sekarang dari Bu Safitri gitu ya, bahwa Pram ternyata dipilih untuk mempresentasikan novel yang Pram ini cuma satu menurut novel. Tapi jangan lupa dia sedang menggarap ada. Terima kasih komentarnya, Den. Saud. Sebutkan namanya. Tadi soal nyambar dulu deh kayak Twitter. Novel itu memang itu tradisi masyarakat Portugis menulisan novel. Jadi kalau kita lihat sejarah lahirnya novel di sastra Inggris misalnya, itu di zaman Victoria setelah ibu-ibu rumah tangga tidak lagi harus mencuci piring, jadi banyak waktu untuk menulis novel. Jadi memang itu ciri dari munculnya masyarakat kapitalis Portugis. Kalau kau nulis novel, kau Portugis kau. Ini sedikit info tentang ini, kritik atas tradisi ya. Itu sebenarnya menarik membandingkan Pram dengan para pengarang yang disebut Balai Pustaka Pujangga Baru gitu. Kalau kita lihat kan mayoritas orang-orang Padang gitu kan, yang mengkritik tradisinya. Kayak-kayak mirip dengan Pram mengkritik tradisi Jawa. Cuma bedanya, kalau orang Padang tuh nyalahin tradisi karena mereka sudah dibaratkan melalui pendidikan kan duit. Jadi tradisi tidak bisa menerima modernisasi. Kalau Pram unik melihatnya bukan seperti itu, tapi karena tradisi itu menimbulkan ketidakadilan terhadap orang-orang yang kelas bawah. Nah, ini sebenarnya maksisme Pram itu saya pikir di situ. Nah, sedikit masukkan aja. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang lain. Sebentar, sebelum nanti kembali ke depan. Ada lagi. Komentar dulu kalau belum ada tadi masukan-masukan ya sebenarnya dari nggak ada yang harus dikomentari lagi. Tidak ada yang dikomentari lagi. Ya silakan nama dan ya kalau dengan direkam. Ada sedikit komentar dengan rekaman. Suaranya ini kita rekam. Jadi kata saya ya. Saya apa? Ini di sini, alhamdulillah saya dapatnya telat gitu ya. Yang kedua saya belum baca bukunya Bu Sastri, saya juga tidak menjual dengan bidang kuliahnya Mbak Katrin gitu. Jadi saya mungkin dapat dikatakan sebagai mewakili orang Indonesia pada umumnya, tidak banyak baca, tidak banyak dengar, tapi banyak ngomongnya gitu. Yang pengen saya kasih tahu saya membaca beberapa karya apa yang mungkin dianggap oleh Pak Saud sebagai kapitalis Portugis aja ya, karena yang beberapa dan juga beberapa misalnya ketika dia sibuk bercerita dengan mani mobil pas dia masih dilihat seakan-akan di sini saya mempertanyakan di sini untungnya Pram sudah meninggal sebenarnya tidak dia pasti akan mencaci balik saya kenapa dia sangat senang sekali untuk memposisikan ini maaf kebetulan orang-orang muslim gitu yang kebetulan juga Arab ya. Dia sangat sedikit kalau bagi saya ada sentimen rasisme dalam karena Pram itu sangat kental sekali bagaimana dia agak sedikit juga cuma sinis ya. Kalau bisa kalau ketemu Arab itu mungkin kalau zaman sekarang akan dibakar, disantai awal darahnya dan sebagainya Arab TI gitu. Kenapa Pram sudah memasukkan itu di zaman-zaman katakanlah tahun 50-an sampai kemudian edisi terakhirnya juga kalau nggak salah juga masih menyinggung hal kayak gitu, dia harus balik kita temukan di beberapa di garis pantai juga ada yang kebetulan itu, ya maaf ini, entitasnya itu kok ya diciri muslim, kemudian kebanyakan, kalau nggak Arab ya peranakan Arab gitu kan habib-habib, nah apalagi habib-habib, itu yang pertama. Yang kedua, pemberontakan terhadap prinsip yang ketidakadilan, saya kira bahkan tidak kadang yang saya bilang, tirakat itu sebuah bentuk apa ya, penunjukan dari kelaparan yang kemudian menjadi sebuah realitas spiritual yang mendamaikan. Ketika saya lihat di sini orang Jawa sebelumnya kita kalau kita mencoba lihat sejarah itu ada beberapa kali mengalami kelaparan ya di sini memang ya. Dan saya kira konsep tirakat itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Kalau bagi saya belum pernah menemukan buku yang menerangkan tentang sejarah tirakat dan lain sebagainya sejak abad berapa itu dimulai. Jadi saya kira ketika kemudian ada sebuah kebijakan penguasa untuk bilang bahwa tirakat itu adalah bentuk pengharusan terhadap ketidakadilan, saya tidak sepenuhnya sepakat. Mungkin benar, tapi saya kira tidak sepenuhnya sepakat dengan hal itu. Ya, mungkin kalau kata ini sorry, jadi saya mengutip orang tua. Kalau kata Iman Cino ya, kalau kita tidak ya malu, lanjut ke orang Cina sehingga dia tidak tahu apa itu makan. Tapi bukan saya yang ngomong, itu pola dengan Cina. Pemberontakan dia kepada sistem itu lebih terlihat. Oh maaf, mister. Pemberontakan dia pada sistem. Kalau kemudian bangsawan lebih melihat sebagai karena ada pemberontakan tradisi pada pembaratan dan di sini dia lebih pada ketidakadilan. Kebetulan di sini yang digambarkan perang adalah dia selalu sebagai korban. Ketika kita ingat bagaimana dia kalau disuruh mengajar bapaknya yang bayi itu kan dia harus ini apa saja gitu. Coba kalau kita balik seandainya saat itu dia jadi bupati, apakah dia akan masih kayak gitu atau bilang gitu? Jangan-jangan itu hanyalah maaf ini, itu hanya kalau kata buku itu hanya remasan relasi kuasa. Jangan-jangan dia hanya tidak karena tidak berkuasa. Saya juga tidak ngomong kayak gini kan sebenarnya. Siapa juga tidak ngomong saja persaksi saya. Itu hanya masalah relasi kuasa di mana dia tidak bisa berkuasa. Di mana kemudian dia melawan kekuasaan yang menghimpit dia, di mana dia tidak bisa bergerak, ya, dan kemudian dia harus menciptakan sebuah ruang untuk menghancurkan itu dalam tanda kutip. Hanya saja di sini, dia berlaku, dia adalah korban gitu, dan dia adalah sosok yang kemudian menerima segala macam tekanan, bukan sosok yang melakukan penekanan. Seandainya dia ada di sebaliknya, saya nggak berani jamin bahwa pernah kan kita puji di sini. Kalau saya sih, saya sempat beberapa jam sekali kalau diskusi dengannya dan untuk podcast juga dia sudah support, jadi ya, saya sangat memaklumi kalau dia agak tidak betul mengerti atau sengaja tidak mengerti kata-kata saya. Ya, kalau bagi saya di sini bisa jadi sebenarnya orang juga punya hajat berkuasa, saja tidak mendapatkan kalau bahasa Jawa tidak dapat dulu atau mungkin tidak dapat kesempatan karena ketika dia mencapai memakai kendaraan TKI berkuasa ternyata juga TKI kebetulan ya, kalah atau kebetulan ya, karena dalam bahasa Jawa terdiri kalah gitu. Mungkin beberapa pertanyaan saya mungkin ada jawaban yang cukup memuaskan di situ dan cukup menyenangkan. Terima kasih. Yang pertama tadi mungkin perlu dikomentari oleh kawan-kawan di depan soal sentimen etnik di dalam karya-karya perang. Lalu yang kedua mungkin saya kira kita perlu jernihkan dulu ketika Anda menyebut soal tirakat tadi dan mengatakan Catherine tidak mengerti karena dia bukan orang Jawa. Konteksnya ini bukan dia orang Jawa atau bukan Jawa, tetapi konteks yang dia bicarakan tadi adalah cerpen Pram yang dia bandingkan dengan cerpen Umar Khayyam. Jadi konteksnya saya kira dia tengah membicarakan apa yang dikatakan Pram dan apa yang dikatakan oleh Umar Khayyam. Itu agar kita tidak terjebak sentimen etnik di sini. Konteksnya. Lalu yang terakhir saya kira juga perlu dikomentari soal relasi kuasa tadi ya. Satu pandangan kalau kira-kira kalau dibalik itu kayak gimana gitu. Meskipun agak susah juga ya komentar kayak gini karena toh itu tidak terjadi gitu ya. Tapi silakan dulu komentar habis ini baru tahu. Terus menurut tentang dia. Di poin pertama dia mengkritik Pram karena ada sentimen etnis tentang Arab. Tapi kemudian di poin ketiga dia ada sentimen etnis orang Katri sama tadi. Biar tidak terjebak kan. Saya saya masih nunggu. Oke. Saya boleh mengingatkan Pramudia itu dari Pak Sisir, ya, dan kemudian keluarganya itu mereka itu kakeknya dan neneknya atau dari ayah dan ibunya itu masuk dalam dunia Muslim, jadi khatib, imam apa itu, dan itu kan dan pasisir. Nah dalam pasisir itu ada lagi cerita lain, ya. Muslim pasisir Jawa Tengah dari Semarang sampai Surabaya itu mempunyai cerita lainnya, memang baru belakangan juga dibuka itu di posko kolonial itu, ya, karena ada sesuatu cerita lain di belakang. Dan kan kita juga tahu kalau Pramudia selalu mengkritik ke dalam itu keras. Jadi di mana lingkungan dia datang, ya itu yang dia dia cukup berat itu di situ itu, jadi dia nggak khawatir mencerca, kalau boleh disebut mencerca latar belakangnya dia, jadi bu, kalau akhirnya bukan karena sentimen ras, ya kalau mungkin ada perbedaan. Tapi karena dia bermula dari latar belakang dia sendiri. Iya, latar belakang dia juga. Jadi dia mempunyai, merasa mempunyai kunci bahwa dia bisalah kalau dia mau bilang segala sesuatu yang negatif tentang Jawa atau segala sesuatu yang negatif tentang keturunan Arab atau keturunan apa gitu ya, ya bolehlah dia karena dia kan dari situ. Kalau menurut dari bacaan sampai walaupun dia harus balik itu kebetulan juga ya, periodenya di situ juga dia juga kebanyakan selain memakai cerita lasem yang dia pakai dalam cerita lasem, yaitu bahan dari pasisir tentang kedatangan ya tentang saya ada pesan perang Cina nya, ada pesan perang ini nya ya. Saya menambahkan mungkin bagus untuk diskusi kita. Saya lihat ada Hairul Salim tadi, masih ada nggak? Halo, halo. Saya ingat beberapa tahun yang lalu dalam satu diskusi ya, ketika kita membicarakan para seniman lekra, itu Salim cerita studi tentang para seniman NU, gitu ya. Menulis cerpen yang sama kurang lebih, topiknya tentang desa, tentang ketidakadilan, dan studi itu menemukan bahwa ternyata nggak ada bedanya gitu. Kalau para penulis NU menulis tentang para kiai di desa tertentu, tentu saja ada konteksnya gitu, yang tidak adil, yang kejam dan seterusnya, ya dia tulis. Jadi tidak ada bedanya antara orang waktu itu ya, penulis NU dengan penulis lekra. Nanti Salim bisa menambahkan saya kira tentang studi itu. Lalu yang kedua, mungkin tidak kita menempatkan pertanyaan tapi pada konteks, saya kira satu, kedekatan lekra dengan Partai Komunis, dan yang kedua saya kira kebijakan politik dan situasi politik antara Partai Komunis melawan partai-partai yang lain pada saat itu, di mana memang ada sentimen macam misalnya tujuh setan, desa, dan seterusnya ya, gagasan-gagasan macam itu. Mungkin kalau kita tempatkan ke situ, itu, dan kedekatan lekra dengan Partai Komunis, mungkin itu jadi masuk akal gitu ya. Silakan ya. Oke, ya saya mungkin mulai dari persoalan tirakat tadi, karena itu juga berkaitan erat dengan ya sentimen terhadap Islam yang disebut tadi. Nah, dalam seperti yang sudah ditekankan Antariksa tadi, ini kan saya tadi menyebut tirakat dalam konteks membahas cerpen dia yang menyerah ini. Nah, pemahaman saya tentang tirakat kan, tirakat ya bisa dalam bentuk di sini mungkin yang dimaksud adalah mungkin puasa atau mukti gitu ya. Di mana ini kan sebuah laku spiritual di mana orang yang melakukan menahan diri untuk mungkin tidak makan atau tidak tidur dan sebagainya untuk tujuan spiritual mendekatkan diri pada Tuhan atau apa ya konsep di belakangnya itu. Nah, ini kan tentu saja sesuatu yang harus dilakukan sengaja. Jadi kalau konteksnya karena orang kelaparan, tidak ada makanan, lalu dia mengatakan ya hitung-hitung tirakat, ini kan tidak benar. Ini bukan tirakat, karena tirakat adalah kita sengaja menahan lapar untuk tujuan tertentu, bukan kita nggak punya makanan. Nah, hal itu saya rasa dimainkan di sini oleh Pram dalam cerpennya, di mana dia mengkritik sesuatu yang mungkin juga dia kritik di tempat lain terhadap agama atau terhadap adat budaya Jawa, di mana dia melihat bahwa ada konsep-konsep tertentu yang bisa dipakai untuk yang meniadakan kesadaran terhadap ketidakadilan. Ya, tadi misalnya seperti tokoh dalam cerita ini menggunakan konsep ini supaya dia tidak harus merasa terlalu menderita sekali karena kelaparan. Jadi ya ada konsep-konsep baik dari agama maupun dari budaya yang bisa dipakai untuk menghilangkan daya protes terhadap sesuatu yang sebenarnya menurut Trump layak diprotes. Nah ini tentu saja harus dibedakan dengan saya rasa kebencian misalnya terhadap budaya tertentu atau terhadap agama tertentu secara umum. Saya rasa itu tidak ada dalam karya Trump. Yang ada ya lebih spesifik terhadap penyalahgunaan konsep-konsep dari agama atau budaya untuk menghilangkan daya kritis. Dan ini memang hal yang hadir dalam pemahaman Marxis. Jadi ini tidak mengherankan bahwa kritik ini ada. Nah, mungkin sekedar untuk sedikit menyangkal kritik tadi bahwa Trump selalu anti-Islam misalnya. Misalnya kalau kita melihat novel Bumi Manusia, di situ salah satu kejadian yang penting adalah bahwa di akhir novel perkawinan antara Minke dan Annelies itu tidak diakui oleh otoritas kolonial. Nah, perkawinan ini dilakukan secara Islam. Dan menurut dari segi cerita Pram, ya bagi Pram, bagi narator dalam cerita ini, tentu saja ini sah. Tentu saja perkawinan dengan adat Muslim ini sah bagi tokoh ini, dan dia menunjukkan atau menggambarkan ini secara sangat kritis, di mana pemerintah kolonial tidak menghormati agama setempat. Jadi harus dilihat dari konteks mana yang disoroti dalam masing-masing karya Pram dan aspek apa dari agama yang dia gambarkan di situ. Nah ini tentu saja tetap ya kita harus mengakui bahwa Pram kelihatannya sangat kritis terhadap agama apa saja gitu ya, sebagai Marxis. Di situ tentu saja kita bisa tidak sepaham. Tapi untuk mengatakan bahwa Pram menjelek-jelekkan Islam misalnya secara umum, saya rasa itu tidak ada dasarnya. Dia mengkritik sangat spesifik dan itu saya rasa kritik yang sangat bisa diterima. Saya boleh juga mengingatkan dalam arus balik, jadi alur ceritanya itu pada akhirnya itu Pram dia menulis bahwa gereja-gereja di Banyuwangi dibakar. Jadi itu kan kita bisa lihat dia tidak melupakan fakta itu. Jadi dia kita bisa melihat bahwa di mana dia berdiri, dia nggak ya, jadi jangan dibilang bahwa dia anti Muslim atau anti apa, tapi ada ya, iya ada konteks dan itu ya cukup canggih lah kalau dilihat. Memang kejadian ya, gitu. Ya dia juga tidak memutarbalikkan fakta sejarah ya, dalam hal itu boleh dikatakan. Ini tambahan yang menarik ya, saya kira kita bisa mengkaji lagi karena bolak-balik bukan hanya Pram sebenarnya, tapi penulis-penulis kiri dikritik gitu ya dengan cara seperti ini gitu. Begitu juga sebenarnya penulis-penulis kanan gitu dikritik dengan cara yang ya kurang lebih sama tapi berbalikan. Tetapi kalau tadi misalnya yang dicontohkan oleh Katrin, kalau kita mengkaji lagi dengan lebih teliti gitu ya, konteks per konteks itu ternyata kita bisa mempertanyakan lagi loh ya, apa kritik yang kemudian saya kira belakangan ini seringkali jadi stereotip gitu ya, pokoknya kalau kiri itu begini, kanan begini. Saya kira ini poin yang baik untuk kita menguji lagi pandangan-pandangan itu. Yuk Sebentar, ini pertanyaan terakhir tadi belum sempat dibahas. Nah, ini saya singkat saja ya. Saya sekedar mengingatkan, dan ini digambarkan justru dalam buku ini, bahwa pada awalnya Pram diakui sebagai, diterima sebagai salah satu pengarang muda yang berbakat, katakanlah di Indonesia, karyanya banyak diterbitkan, dan dia punya kesempatan besar sebetulnya untuk bergabung dengan kelompok, ya kelompok Habib Yasin, kelompok humanisme universal, dan dia bahkan sudah diundang ke Belanda dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Jadi kalau dia memang sekedar ingin berkuasa gitu ya, seperti tuduhan Fafa tadi ya, atau kecurigaan lah, saya rasa dia punya kesempatan untuk melakukan itu. Dia bisa jauh lebih makmur secara ekonomis, dan mungkin ya kalau dilihat apa yang terjadi kemudian, ya mungkin dia kemudian tidak akan dipenjara, tidak akan mengalami banyak kesulitan. Tapi ya dia tidak melakukan itu karena saya rasa ya tentu saja Pramudia punya pegangan ideologi prinsip yang sangat jelas, dan itu saya rasa tidak bisa dilihat sekedar sebagai ya keinginan untuk berkuasa atau untuk diakui. Nah, kemudian kenyataan bahwa Pramudia misalnya kadang-kadang tersinggung kalau dirinya tidak diakui dan sebagainya, ya tentu saja itu kan hal yang sangat wajar dan memang sudah seharusnya. Seorang pengarang yang menulis lalu merasa tidak dipahami, bukan hanya tidak diakui ya, bukan sekedar dibilang jelek, tapi dia merasa bahwa orang semua salah paham tentang apa yang ingin dia capai dengan karyanya, ya tentu saja dia harus protes. Itu tidak ada persoalan yang saya rasa perlu dikritik di sini. Ya ini memang sudah sewajar. Ini kan bagian dari polemik. Dia melakukan itu secara publik lewat tulisan, lalu bisa dihantam balik lewat tulisan juga, ya memang sudah seperti seharusnya. Saya rasa ini tidak pas kalau di situ kita melihat ada sesuatu yang ya terlalu egois misalnya atau apa, bukan itu persoalan. Silakan teman-teman, sebentar ini dulu. Nama-nama dan seterusnya yang lain berkenan. Diri, nama-namamu. Tidak terkenal. Saya Iwan. Saya singkat aja. Kalau misalnya salah satu kualitas pikiran itu ditentukan oleh kritik atas ketidakadilan, atas apa sistem, gitu. Saya pikir itu kurang distintif dalam pengertian begini. Sebetulnya itu kan bukan monopoli penulis-penulis kiri. Ya. Jadi untuk kasus Indonesia kayak seperti Multatuli itu kan sebetulnya sudah melakukan kritik terhadap ketidakadilan. Tapi keberatan-keberatan dia kan sifatnya etis ya. Dia menulis sebagai seorang etisi yang perasaan moralnya tersinggung. Nah, kalaupun ada disebut apa estetika Marxis, itu yang membedakannya dengan apa estetika yang lain itu gimana gitu ya? Langsung. Ya, ini sepertinya ya apa ungkapan polemik saya tadi bahwa Pram itu kiri dari awal itu menjadi persoalan. Nah, tapi saya merasa bahwa dalam cerpen-cerpen awal Pram yang juga termasuk cerpen yang tadi kita bicarakan Dia Yang Menyerah ini, sebetulnya ada sesuatu yang bisa disebut kiri dalam arti begini. Ideologi Marxis kan sering selalu juga berkaitan dengan persoalan materialisme, lalu persoalan melihat setiap ketidakadilan atau melihat tindakan manusia dari konteks sosialnya, bukan sekedar sebagai sesuatu yang pribadi, persoalan psikologis misalnya. Nah, hal itu sangat hadir saya rasa dalam cerpen ini. Terlihat di sini bagaimana tokoh ini memilih untuk mengadopsi sikap menyerah ini, sikap nerimo ini, bukan karena dia Jawa misalnya sebagai identitas, tapi karena konteks. Karena konteks yang mengharuskan dia memilih itu. Keadaannya begitu buruk sehingga dia tidak punya pilihan lain. Artinya manusia di sini sangat terbentuk oleh konteks historis yang ada. Dan itu saya rasa di situ sebetulnya sudah mengarah pada Marxisme, walaupun dia sendiri belum mengenal ideologi tersebut. Nah, walaupun begitu, tentu saja ya Iwan benar kalau mengatakannya kiri, tetap kita harus lebih spesifik apa yang dimaksudkan dan apa yang sebetulnya ya kiri yang sebetulnya dengan ideologi tertentu, pemahaman tertentu, lalu program yang tegas untuk bagaimana melawan ketidakadilan yang ada, itu tentu saja baru diperoleh kemudian dalam karir. Itu memang tidak ada. Mungkin karya-karya awal itu ya yang saya rasakan kalau membaca mungkin ada semacam baru sampai pada deskripsi keadaan. Oh, ini ternyata tokoh ini tidak punya pilihan lain selain menyerah. Tapi solusi kan tidak ada. Belum ada. Ya, belum ditemukan. Jadi ya mungkin kalau mau dikatakan kiri dalam arti benar-benar Marxis ya belum. Karena belum ada jalan untuk keluar dari situ. Tapi ya dari segi penggambaran tokoh dan orientasi saya rasa sudah mengarah ke situ. Saya hanya mengingatkan kalau di Amerika saja ada kiri baru, ada ide-ide kiri yang yang sangat baru. Jadi antara kiri dan Marxis itu ya tergantung tentunya konteks bagaimana. Nambah lagi. Kalau kita ngomong soal kritik Marxis itu kan, yang paling penting itu pertentangan kelas ya, kelas sosial. Nah tadi kalau ini dilengketkan lagi ke Arab kawan tadi di Papua itu, Arab itu hanya satu motif dalam sastra, karya sastra Pak Pram. Kritik sastra juga mementingkan motif-motif sastra. Nah Arab itu motif dari pertentangan kelas ini, karena kita tahu mereka katakan menggam apa representasi dari orang kaya, pemilik modal gitu ya. Harus begitu melihatnya di luar dari prasangka etnis ya. Nah kalau kita melihat itu dari perspektif Marxis seperti ini, itu akan lebih jelas. Kenapa selalu tidak harus Arab kan gitu? Ini karena mereka itu representasi dari kelas yang menindas. Nah, itulah. Kebetulan aja dia sebut Arab supaya kita bisa gambarkan gimana karakter itu kan, kalau dibilang dia Batak kan gitu lah. Yang Batak itu kan jelas. Teman-teman ada lagi tambahan? Beneran nih, ada nih. Kalau tidak ada, saya kira baiknya memang kita akhiri daripada kita mengada-ada topik yang harus kita bicarakan gitu. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah hadir, meskipun waktunya sangat pendek, tapi ada beberapa hal yang kita bisa pikirkan lagi. Penting untuk kita pulang dengan bingung, saya kira, daripada pulang dengan jelas gitu. Lebih baik pulang dengan bingung dan kita harus menguji lagi beberapa pandangan yang tadi kita bicarakan. Terima kasih ke Katrin Gustaf sudah datang. Itu saja saya kira saya tutup acara ini. Teman-teman bisa ngobrol bebas sesudah ini. Lalu di halaman belakang kami ada makan siang dan latihan angkat berat. Jadi silakan dinikmati, ngobrol terserah kalau kalian mau sampai jam berapa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk